السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله setelah puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-7, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Maidah ayat yang ke-95. Nah, silakan dibaca Bu Yasra ya. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة الطعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan dan kalian sedang berihram, dan siapa yang membunuhnya di antara kalian dengan sengaja, maka balasannya seperti apa yang ia bunuh. Dan binatang dari binatang ternak memutuskan hukum dengannya, dua orang yang punya keadilan di antara kalian sebagai kurban yang dibawa apa namanya Ka'bah ya, sampai Ka'bah, atau tebusan memberi makanan kepada orang-orang miskin, atau mengganti itu berupa berpuasa supaya ia merasakan akibat buruk pekerjaannya. Allah memaafkan tentang apa yang telah lalu. Dan siapa yang kembali maka Allah akan menyiksa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa mempunyai hak untuk menyiksa. Ya harfu nida ayu munada ha harfu tanbi alladzina isim mausul sebagai badal amanu fi'il madi waw sebagai fa'il la nahiyah taqatulu fi'il mudore majzumun bila waw sebagai fa'il soida maf'ulun bi alwaw alwaw ni hal ya Ustaz, lil hal ya wa hal betul waw hal antum mubtada hurumun khobar alwaw harfu atfin man isim syart sebagai mubtada qatalahu qatala fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa alha'u maf'ulun bi minkum jar wa majrur muta'ammidan hal alfa'u harfu jawab jaza'un khobar mislu na'at ya Ustaz. Ma isi mausul sebagai mudhafun ilaih. Qatala fi'il madi. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Minan na'ami jarwa majrur. Yahkumu fi'il mudhari. Bihi jarwa majrur. Zawa fi'il fa'il. Adelin mudhafun ilaih. Minkum jarwa majrun. Hadiah hal Baligho na'at. Al-ka'bati mudhafun ilaihi au harfu 'atfin kafaratun ma'tuf ala jaza'u ta'amun badal ta'amu badal masakina mudhafun ilaihi au harfu 'atfin adlun ma'tuf ala kafaratu dalika isim isyarah sebagai mudhafun ilaihi siyaman tamyiz li lam harfu ta harfu taukid wa yazuqa fi'il mudhari itu lamnya bukan huruf taukid ya. Lamnya lam lam apa? Ta'lil ya. Ta'lil ya. Kayak lam kayak. Ya. Yeah. Lamnya masuk. Naam. Yazuqu fi'il mudhari ya Ustaz. Bala al apa namanya? Wabala. Balanya maf'ulun biasa. Wabalanya, wabal itu gonya enggak bisa satu. Oh, wabalani maf'ulun bi amri mudhafun amri amrihi fi mudhafun ilai. Afa fi'il madi Allahu lafdu jalalah sebagai fa'il amma jar wa majrur salafa fi'il madi alwaw harfu atfin man isim syart sebagai mubtada. Ada fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa alfa'u harfu jawab yantaqimu fi'il mudhari Allahu lafdzul jalalah sebagai fa'il minhu jar wa majrur alwaw harfu atfin Allahu lafdzul jalalah sebagai mubtada azizun khobar dhu khobar sani intiqamin mudhafun ilaih. Ya ayyuhallazina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi la taqtulu saydal barri wa antum muharrimuna bihajjin au umrati au kuntum dakhilal haram wa man qatala ayya naw'un min saydil ayya naw'in ayya naw'in min saydil barri muta'ammidan fajaza'u dhalika ay yadbaha mithla dhalika saydi min bahimatin min bahimatil an'ami al-ibili al-ibilu al-ibili benar kan al-ibili dari al-an'ami kan al-ibili awil baqari awil ghanami ba'da ay yuqaddiruhu snani adlan. Ba'da an yuqaddiru kan ada an. Oh iya. Ba'da an yuqaddiruhu isnani adlani. Wa anna yahdiyahu li fuqara il harami. Harami. Au an yastariya biqimati. Biqimatin. Biqimatin. Mislihi ta'aman Yahudiyah Yahudi ya Yahdiyah Yahdihi Yahdihi hadiah ya Ustaz Yahdihi li fuqara'i al-harami likulli masakinin likulli miskinin nisfu sa'in likulli miskinin nisfa sa'un nisfu nisfu sa'un. Nisfu sa'in. Kan sa'in. Oh, iya. Nisfu sa'in. Au yasu. Au yasu. Mu. Au yasu ma. Au yasu ma badalan min dalika yauman an kulli nisfi sa'in min dalika ta'ami. Faradallahu alaihi hadzal jazaa. Hadzal jazaa kan maful bi kan? Jazaa. Hadzal jazaa. Liyulqi bi ijabil jazail Mazkuri. Mazkuri. Akibat. Akibat. Akibat fi'alihi. Walladzina waqa'u fi syai'in min dalika qabla tahrimu. Fa inna Allah berapa? Tahrimi. Fa inna Allah ta'ala qad 'afa 'anhum wa man 'ada ila al-mukhalafati muta'ammidan ba'da at-tahrimi fa innahu mu'arradun li'antiqamillahi minhu wallahu ta'ala 'azizun qawim. Lintiqam bukan li'an tapi lintiqamillahi minhu. Oh ya, lintiqamillahi minhu. Wallahu ta'ala 'azizun qawiyyun mani'un fi sultanihi wa min 'izzatihi annahu yantaqimu mimman 'asahu idza arada la yamna'uhu min dalika mani'i. Gimana? Mani'uhu min dalika ma? Ma apa Ustaz? Mani'un kan fa'ilnya. Mani'un. Oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan syariatnya, janganlah kalian membunuh binatang darat dan kalian sedang berihram atau haji dengan haji atau umroh atau kalian memasuki tanah haram ya. Yeah. Dan siapa saja yang membunuh dari jenis buruan darat dengan sengaja maka dendanya adalah menyembelih binatang ternak yang sepadan dengan buruan seperti unta, sapi, dan kambing. Setelah dua orang yang adil memutuskan nilainya. Kemudian menghadiahkannya bagi orang fakir di tanah haram. Atau dia membeli makanan yang setara harganya yang dihadiahkan kepada orang fakir miskin di tanah haram. Nah, di kulli masakin ini bagi setiap orang-orang miskin setengah sok gitu ya. Ya. Atau berpuasa untuk mengambil sehari untuk mengganti setengah sok dari makanan yang dihadiahkan. Allah mewajibkan denda ini atas dirinya. Agar dengan kewajiban membayar denda yang disebutkan itu, orang tersebut akan merasakan akibat dari perbuatannya. Dan orang-orang yang terjerumus dalam jenis perbuatan tersebut sebelum datang pengharamannya, maka sungguhnya Allah Ta'ala telah memaafkan mereka. Dan barang siapa kembali melakukan pelanggaran dengan sengaja, setelah datang ketetapan pengharamannya, maka dia telah terancam dengan pembalasan Allah terhadap dirinya. Dan Allah Ta'ala maha perkasa, maha kuat, maha kokoh dalam kekuasaannya. Dan di antara bukti keperkasaannya, dia membalas orang-orang yang berbuat maksiat padanya, bila dia menghendaki. Tidak ada yang dapat menghalanginya dari pembalasan itu. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan, padahal kalian sedang berihram. Jadi ini masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, bahwa di antara larangan ketika seorang sedang berihram adalah membunuh hewan buruan. Apa dendanya kalau misalnya seorang yang berihram kemudian membunuh hewan buruan? Waman qatalahu minkum muta'ammidan, maka ya siapa saja yang membunuhnya secara sengaja, artinya kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, misalnya dia naik kendaraan kemudian menabrak hewan buruan, maka ini di luar pembahasan ini. Jadi yang kena diat itu, yang kena denda itu adalah yang membunuh secara sengaja. Apa balasannya, apa hukumannya? Fajaza'um misluma qatala minan na'am, ya. Maka balasannya itu dengan mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Artinya kalau misalnya dia apa namanya membunuh kambing misalnya, maka gantinya kambing juga. Yahkumu bihi dawa adlin minkum, yang di, ya, menurut keputusan dari dua orang yang adil di antara kalian. Hadiyam balighal Ka'bah, sebagai hadyu, ya. Sebagai hadyu, ya, yang dibawa ke Ka'bah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika misalnya seseorang membunuh kambing, maka gantinya adalah kambing, yang mana kambing ini nanti akan dikurbankan. Akan dipotong, kemudian di dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang fuqara dan miskin di kota Mekah. Au kafaratun ta'amu masakin, atau kafaratnya itu berupa memberi makan miskin. Sebanyak apa? Ya, kalau kemarin kan kalau melanggar sumpah memberi makan orang miskinnya itu sebanyak 10 orang, ya. Itu kalau kafarat melanggar sumpah. Tapi kalau membunuh hewan buruan ketika berihram, yang pertama adalah menggantinya dengan yang semisalnya. Yang kedua adalah memberi makan orang miskin senilai dengan hewan yang dia bunuh. Misalnya kalau yang dia bunuh adalah kambing, kemudian kambing itu apa namanya, harganya sekarang kan kambing sekitar ya mulai dari 2 jutaan lah ya. Anggap aja 2 jutaan. Maka dia memberi makan senilai uang 2 juta, ya. Misalnya dia tidak mendapat dia adanya kambing, ya. Maka dia nilai kambing itu standar harganya berapa? Misalnya 2 juta, ya udah. Berarti dia memberi makan senilai 2 juta, ya. Misalnya satu porsi itu kalau di Saudi itu kan makanan paling murah sekitar 10 real, ya. Berarti 10 real itu sekarang berapa? 40 ribu gitu, ya. Ya, anggap aja satu porsi 50 ribu, berarti 2 juta bagi 50 ribu, berapa? 400, ya, 400 porsi, ya. Jadi dia memberi makan sekitar 400 porsi kepada orang fakir miskin yang ada di Mekah, ya. Al-adlu dhalika siyaman liyadu qawabala amri. Atau yang sebanding dengan itu dalam bentuk puasa, ya, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Berapa hari puasanya? Ya senilai dari nilai makanannya. Jadi setelah dihitung, ya, ini kambing ini kalau diuangkan 2 juta. Maka pilihan yang kedua, dia memberi makan senilai 2 juta. Tapi misalnya ternyata orang ini nggak punya uang, ya setelah saya ganti puasa aja, maka ketentuannya sebagaimana yang disebutkan di tafsirnya, au yasuma badalan min dzalika yawman an kulli nisfi sha'in min dzalika ta'am, ya. Atau dia berpuasa sebagai ganti dari memberi makan sehari, ya, untuk setiap setengah sha'. Ah, berarti banyak juga, ya. Karena kan tadi kita ngitungnya berapa tuh? Kalau Kalau 2 juta tadi berapa? Berapa porsi? 400 yang dia bilang ya. Kalau satu porsi 50.000, berarti 400 hari. Ya, jadi terserah mau pilih gitu ya. Karena ketentuannya setengah, setiap setengah sok. Setengah sok itu kan jatahnya satu orang makan ya. Satu sok itu kan 4 mut. Berarti kalau setengah sok itu 2 mut. 2 mut itu, satu mut itu seukuran kalau kita menggabungkan dua telapak tangan kita, kemudian kita masukkan ke beras. Nah, sepenuh itu namanya satu mut. Berarti kalau setengah sok itu ya 2 mut. Dua apa? Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Cidukan. Apa namanya? Ya, gitulah. Berarti kalau ada kambing harganya 2 juta, ya, sekali ngasih makan 50.000, ya berarti dia puasanya 400 hari. Ya, kayak gitu. Nah, itu kalau yang dibunuh kambing ya. Kalau misalnya ayam ya sama. Misalnya ayam harganya berapa? Harganya misalnya apa 50.000 misalnya. Ya, maka pilihannya ada tiga. Yang pertama dia ganti dengan ayam. Yang kedua dia memberi makan senilai harga ayam. Yang ketiga dia puasa ya senilai setengah sok ya. Kan kalau 50.000 mungkin itu dua kali makan ya berarti 2 hari kayak gitu. Itu ketentuan berkaitan dengan orang yang membunuh hewan buruan ketika berihram. Afallahu amma salaf. Allah mengampuni apa yang telah lalu. Wa man 'ada fayantaqimullahu minhu. Dan siapa yang kembali melakukan pelanggaran, maka Allah akan membalasnya. Wallahu azizun dzu intiqam. Dan Allah Maha perkasa ya. Dzu intiqam, yang Maha memiliki pembalasan. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di masa lalu, termasuk apa yang terjadi karena ketidaktahuan, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Baca Abu Fatimah. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut dan makanannya, kenikmatan atas kalian ketika dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kalian hewan buruan darat dan apa yang terdapat ketika kalian sedang berihram. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya kalian akan dikumpulkan. Uhilla fi'lun madin mabni lil majhul lakum jar wa majrur saidu naibul fa'il al bahri mudhafun ilaih al waw harfu atfin ta'amu maktub ke saidu al ha'u mudhafun ilaih mata nam zat enggak lanjut mata'a maful li ajlih zada dari ta'am ya. Kenikmatan ya mata'an lakum. Ya ya, betul betul. Lakum jar wa majrur al waw harfu atfin lis sayyarati jar wa majrur al waw harfu atfin hurrima fi'lun madin mabni lil majhul alaikum jar wa majrur saidu ona ibul fa'il al barri mudhofun ilai ma harfu masterin ma. Naam. Dumtum fi'lun madhi naqis tumnya isim du isim mad madum huruman jangan madum madama aja bilangnya madama sih huruma khabar dari madam alwaw harfu atfin ittaqu fi'lu amrin allaha alwaw sebagai fa'il allaha lafzul jalalah sebagai maf'ulun bi alladhi isim mausul sebagai na'at. Oh na'at ya. Ilaihi jar wa majrur tuhsaruna fi'lun mudhari'un mabni lil majhul alwaw naibul fa'il. Ahallal uhillallah Ini bentuk maklumnya Oh, ahallallahu bentuk. lakum, kan ada fa'ilnya ini. Tapi ini kan enggak ada kalau ini. Nah, ahallallahu lakum ayyuhal muslimuna fi hali ihramikum saydal bahri wa huwa ma yusadu minhu hayyan wa ta'amuhu wa huwa al maitu minhu min ajli intifa'ikum bihi mukimina au musafirina wa harrama 'alaikum saydal barri ma dumtum mahrumina Muharrimina. muharrimina bihajji au Enggak bukan ini. Muhrimina. Muhrimina bihajjin au umratin. Wahsullahu wa naffadhu jami'an misalnya. Jami'a kan dia mudhaf, enggak boleh tanda. Jami'a awimrihi. Awamirihi. Jama' saya awamirihi. Wajtanabu. Ini kayaknya fil amr kan ya, wajtanibu. Oh, wajtanibu jami'a nawahihi. Hatta tadfaru bi'azimin. Itu mudhaf juga enggak boleh tanwin. Bi'azimi thawabihi. Wa taslamu min alimi iqabihi indama tahsharuna lil hisabi. Indama tuhsharuna. Tuhsharuna lil hisabi wal jazai. Allah menghalalkan atas kalian wahai orang muslimun ketika kalian dalam keadaan berihram berburu hewan laut saja. Dan dia hewan laut. Hewan darat justru. Kalau laut mah bahri. Kalau bahri itu darat. Oh, bahri saja. Bahri ini kan antum bahri kan. Oh, afan ya? Benar-benar. Bahri saja. Afan-afan aneh enggak apa. Ya. Hewan laut saja, dan dia apa yang terdapat darinya dan makanannya dan bukan rantainya. Itu maksudnya itu wahum isodominu hayani itu yang diburu hidup-hidup itu. Oh, maknanya. Beda kalau misalnya dalam perjalanan kita disajikan ikan gitu ya nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kita yang mancing sendirian gitu. Oh, nanti. Dan apa yang dan makanannya dan bangkainya pun halal ya Zat. Karena min ajli intifa'ihim bermanfaat atas kalian dengannya ketika kalian bermukim atau musafir. Dan diharamkan atas kalian hewan buruan darat ketika kalian sedang berihram haji atau berhaji atau umroh. Dan wahsu ini takutlah Iya takut. Nah, takutlah kalian kepada Allah dan wanafaza. Nafaza itu melaksanakan. Melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya sehingga kalian mendapatkan bi'azimin pahala yang besar. Iya. Dan kalian selamat dari hukuman yang pedih darinya ketika kalian dikumpulkan di hari hisab dan hari pembalasan. Syukran jazakallahu khairan. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Dihalalkan bagi kalian berburu hewan laut dan juga makanannya sebagai kenikmatan bagi kalian dan juga bagi orang-orang yang bepergian. Muharrim 'alaikum, dan diharamkan atas kalian berburu hewan darat selagi kalian ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian akan dikumpulkan kepadanya. Jadi kalau sedang berihram, yang dilarang hanya berburu hewan darat ya. Kalau berburu hewan laut diperbolehkan. Barangkali di antara ibrohnya adalah karena kan perjalanan laut itu haji zaman dulu itu kan sangat jauh ya. Seperti kalau saya dapat cerita kakek saya itu, mereka tuh sampai berbulan-bulan di atas kapal gitu ya. Makanya kalau orang Betawi itu bilang haji itu biasanya bukan haji tapi belayar. Kakek saya tuh kalau cerita dia bilangnya enggak, dulu waktu kakek haji enggak, tapi waktu kakek berlayar. Karena memang zaman dulu kan hajinya itu pakai kapal laut gitu ya. Dan mereka di atas kapal laut tuh berbulan-bulan. Makanya kalau untuk hewan laut itu tidak diharamkan ketika berikhram. Baik yang hidup ataupun yang mati, dua-duanya boleh dimakan. Yang diharamkan untuk dimakan ketika dilakukan ketika ihram adalah berburu hewan daratnya. Sebagaimana di sini kan wa hurima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan ya atas kalian berburu ya hewan darat selama kalian berihram. Nah, ini masih berkaitan dengan larangan berburu ketika ihram. Muttaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian akan dikembalikan kepadanya. Nah. Macam apa? Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Haram qiyaman lin. Kurang panjang, mufdal dan pendek. Nanti pendek. Haram. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Haram qiyaman lin-nasi wash-shahrul harama wal-hadaya wal-qala'id. Dzalika lit'lamu annallaha ya'lamu ma fis-samawati wa ma fil-ardh wa annallaha bikulli syai'in 'alim. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah yang suci, tempat manusia berkumpul, dan Allah telah menjadikan bulan haram, hadyu, dan qalaid. Itulah agar yang demikian itu agar mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ja'ala fi'lun madin, Allahu lafdul jalalah fa'iluhu, al-ka'bata maf'ulun bihi, Al-baita badal min ka'bata, al-harama na'at min baita. Qiyaman hal, linnasi jaro majrur, al-wawu harfu atfin, al-syahro ma'tuf alal-ka'bata, al-harama na'at dari al-syahro, al-wawu harfu atfin, al-hadiya ma'tuf alal-ka'bata, al-wawu harfu atfin, al-qala'ida ma'tuf alal-ka'bata. Dhalika ismul isyarah, mubtada la alamu lamu ta'lil ta'lamu fi'lun mudari'un alwawu fa'iluhu anna harfu tawkidin wa nasbin allaha isim inna lafzul jalalah isim inna ya'lamu fi'lun mudari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali ke Allah ma isim mausul maf'ulun bihi fis sama'i jarwa majrurun alwawu harfu atfin ma isim mausul ma'tuf ala ma yang pertama fil ardi jarwa majrur alwaw harfu atfin anna harfu tawkidin wa nasbin allaha lafzul jalalah isim anna bikulli jarwa majrurun ini bikullinya sebagai khabar anna muqaddam syai'in mudhafun ilaih bukan ya bikulli bikuli khabar ya khabar anna ya bikuli kan jar majrur oh iya bikuli jar majrur aja syai'in mudhafun ilai alimun ya khabar annanya nah alimun khabar anna tafsirnya imtanallahu ala ibadihi بأن جعل الكعبة البيت الحرام صلاحا لدينهم وأمنا لحياتهم، وذلك حيث آمنوا بالله ورسوله وأقاموا فرائضه وحرم العدوان والقتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب والمحرم ورجبان ورجبن فلا جبا برتي ورجبن ورجبن ورجبن فلا يعتدي فيها أحد على أحدا على أحد. Benar أحد بقى أحد ما دالب يا سيني. أحد على أحد وحرم تعالى الاعتداء على ما يهدى إلى الحرم إلى الحرم من بهيمة الأنعام وحرم كذلك الاعتداء على القلائد وهي ما قلد إشعارا بأنه يقصد به النسك ذلك لتعلموا أن الله يعلم جميع ما في السماوات وما في الأرض ومن ذلك ما شرعه لحماية خلقه بعضهم من بعض وأن الله بكل شيء عليم فلا تخفى عليه خافية. Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya bahwasanya dengan menjadikan Ka'bah sebagai rumah yang suci itu sebagai senjata bagi agama mereka dan sebagai keamanan bagi kehidupan mereka. Dan yang demikian itu sebagai tempat bagi mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan menegakkan kewajiban-kewajiban Allah. Allah mengharamkan permusuhan dan peperangan di bulan-bulan haram. Dan pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan tidak boleh bagi dan janganlah kamu dia itu menyerang. Janganlah salah seorang menyerang seorang yang lainnya. Dan Allah Allah mengharamkan ya tidak ini perjanjian ya Ustaz. Melampaui batas. Dan Allah mengharamkan melampaui batas pada bulan haram itu yaitu apa yang dipersembahkan pada bulan haram yaitu hewan bukan, bukan bulan haram apa yang dipersembahkan untuk tanah haram itu apa yang dipersembahkan untuk tanah haram hewan buruan ya. Nah. Dan Allah mengharamkan melampaui batas atas bait-bait syair. Bait syair ini adalah apa yang digantung, syair-syair yang digantung dengan maksud untuk persembahan. Hal yang demikian agar mereka qolait itu apa namanya? Jadi qolait itu kan artinya ikatan ya. Ikatan. Jadi hewan-hewan misalnya unta atau kambing yang udah dikasih kalung. Kalung kenapa dikasih kalung? Karena udah ditandain bahwa hewan yang ini untuk dipersembahkan sebagai hadiah nanti pas apa namanya pas haji gitu. Bukan syair ya. Kalung ya, bukan syair. Isyaron itu maksudnya yang disengaja. Oh, yang disengaja dengan dimaksudkan untuk beribadah. Nah, yang demikian itu agar mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui semua yang ada di langit dan yang di bumi dan juga apa yang Allah syariatkan ini untuk menjaga makhluknya satu sama lain. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi sekalipun itu adalah rahasia. Terima kasih barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi wash-shahral harama wal-hadiya wal-qala'id. Dzalika lit'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allaha bikulli syai'in 'alim. Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai ya rumah yang dihormati Al-Bait Al-Haram, rumah yang dihormati. Kenapa dinamakan Masjidil Haram? Karena itu adalah tanah yang dihormati. Terdapat larangan ya, yang tidak boleh dilakukan pada tanah haram tersebut sebagai bentuk pemuliaan atas tanah tersebut. Qiyaman linnas, ya, sebagai tempat tinggal bagi manusia. Dan Allah telah menjadikan bulan-bulan haram, di mana di bulan-bulan haram itu ya dilarang ya kaum muslimin memulai peperangan. Ya, jadi kalau mulai perang nggak boleh. Tapi kalau diserang duluan ini boleh. Ya, karena itu namanya serangan balik, ya, itu boleh. Tapi kalau memulai peperangan di bulan haram maka ini nggak boleh. Dan Allah pun telah menjadikan hadyu, ya, hewan-hewan sembelihan. Ya, kemudian al-qala'id. Al-qala'id adalah hewan-hewan yang sudah dikasih tanda. Jadi maksudnya apa bedanya hadyu dengan qala'id? Kalau hadyu itu kan belum ditandain, artinya hewan-hewan yang ada di Mekah itu kan di seputaran Ka'bah misalnya kan banyak peternak gitu ya. Kalau belum ditandain ya bebas, statusnya masih bebas ya. Tapi kalau udah dikasih tanda ya nggak boleh, dia hanya boleh dipotong dalam rangka untuk hadyu itu ya. Nah, dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang demikian itu agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, wa annallaha bikulli syai'in 'alim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah. Lanjut ya. Pak Edi baca. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha keras siksanya dan sesungguhnya Allah itu Maha pengampun dan Maha penyayang. I'lamu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'ilnya, ana khusfu ta'ukid wa nasbin, allaha lahtu jalala sebagai isim ana, syadidul sebagai syadidul khobar ana al-iqabi mudhaf ilai, al-wawu harfu atfin, ana khusfu ta'ukid wa nasbin, allaha lahtu jalala sebagai isim ana, ghafurun khobar ana pertama, rohimun khobar yang kedua. I'lamu ayyuhan nasu annallaha jalla wa ala syadidul iqabi liman asahu wa annallaha ghafurur rahimi ghafurur rahim mun ghafurur rahimun liman taba wa anab wa anaba wa anaba. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allah Jalla wa Jalla Maha besar, Maha tinggi itu mempunyai siksa yang keras kepada siapa saja yang mendurhakainya, dan sesungguhnya Allah itu Maha pengampun dan Maha penyayang kepada siapa yang bertaubat dan kembali kepadanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya dan sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Nah, ini yang namanya seseorang itu harus memiliki sifat roja dan khauf di saat yang bersamaan. Jadi kita harus yakin, yakinnya bahwasanya adab Allah sangatlah pedih. Di saat yang sama, kasih sayangnya, pengampunannya sangat luas. Dengan keyakinan semacam ini, menjadikan seorang hamba itu seimbang dalam jalannya kehidupan. Bayangkan kalau orang ya hanya meyakini Allah itu sangat keras siksaannya, maka bisa jadi dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang menganggap bahwasanya Allah Maha pengampun, maka dia akan bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Ya. Ada orang yang seperti ini ya. Jadi karena saking condongnya kepada kemaha pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dia jadi meremehkan dosa-dosa. Dikatakan, "Ah, Allah Maha pengampun ini masa yang enggak diampuni." Ya. Sebaliknya ada orang yang terlalu takut dengan siksaan Allah sampai-sampai ya, dia mengatakan aku merasa tidak pantas ya di hadapan Allah karena dosa-dosaku. Nah, ini dua-duanya nggak benar ya. Ya. Ini namanya ya gulu ya dan tafrid, berlebih-lebihan dan meremehkan. Seperti yang sering kita bahas bahwa dalam menyikapi sesuatu itu kita harus pertengahan ya. Jadi jangan berlebih-lebihan, jangan pula meremehkan. Termasuk dalam masalah ya dosa dan pahala, masalah neraka dan surga, masalah azab dan ampunan. Harus pertengahan, jadi harus ada dua-duanya. Kita wajib meyakini bahwasanya Allah azabnya sangat pedih, tapi di saat yang bersamaan Allah Maha Pengampun. Sehingga kita seimbang ya. Tidak pesimis dari rahmat Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, tidak juga meremehkan ya dosa-dosa yang dilakukan ya. Nah. Ya baca satu hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Apa sahabat, tadi kayaknya kedengaran kol-kola di huruf lain, nggak boleh ya? Ulang lagi coba. Yang balag ya? Iya. Balag. Balag, nggak usah ada g-nya. Ma ala rasuli illal balag. Ya. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidaklah kewajiban untuk rasul kecuali menyampaikan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian umpetkan ya. Sembunyikan. Sembunyikan dan kalian ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ma harfu nafin ala rasuli jar majrur illa istisna al balagu mustasna. Enggak lah, kalau mustasna mah mansub. Oh, illa apa? Illa. Illa ada tulis istisna mulgho ini. Oh, mulgho. Al-balagu jadi mulgho. Ingat kalau ada adat istisna yang mulgho, berarti yang setelahnya itu dia punya kedudukan tersendiri. Ini kira-kira apa kedudukannya? Al-balagu. Bentar dulu. Ini kalau kayak gini, ini namanya jenisnya yang mana? Sempurna negatif, sempurna positif, atau tidak sempurna negatif? Oh, mubtada ya? Mubtada yang mana? Illal balag. Mubtada yang mana, khobarnya yang mana? Iya. Jadi al balagu mubtada muakhar ya. Oh, mubtada muakhar. Ala rasuli jar majur khobar muqaddam. Nah, illa itu namanya ada tulis istisna mulghatun, enggak dipakai. Karena kalau dipakai illal balaga ya, illal balago gitu. Oh, iya. Jadi mubtada muakhar ya. Nah. Waw, al-waw harfu atfin Allahu labjud jalalah mubtada. Ya'lamu fi'lun mudore fa'ilnya domir huwa kembali kepada Allah. Ma ismu mausul maf'ulun bih. Tubduna fi'lun mudore al-waw fa'ilun. Al-waw harfu atfin ma ismu mausul maf'ulun bih. Enggak, matub aja, matub ke ma yang pertama tadi. Oh, matub kepada ma yang pertama. Taktumuna fi'lun mudore al-wawu fa'ilun. Yubayyinullahu ta'ala anna an muhmatun. Muhmatan. Anna muhimmata rasulihi sallallahu alaihi wasallama hidayatun. Hidayatud dilalati. Dilalah adalah sama aja. Dua-duanya benar. Wa tablighi wa badi. Wa biadillahi wahdahu hidayatut taufiqi wa annama tantowi alaihi nufusun nasi mimma nufusu, bukan nusufu. Nufusun nasu. Nufusun nasi. nupusun nasi mimma yusarru. Mimma yusirruna. Mimma yusirruna aw ya'linuna. Ya'linuna. Yu'linuna aw yu'linuna. Aw yu'linuna minal hidayati aw dolali ya'lamahullahu. Allah menjelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan sesungguhnya Muhammadil Rasul, tugasnya. Tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk. Dan Allah telah menjelaskan bahwasanya muhimma itu apa? Tanggung jawab utama gitu ya. Oh, tanggung jawab Rasul adalah memberi petunjuk dan menyampaikan. Ya, memberikan petunjuk kepada dalil ya dan menyampaikan. Memberikan petunjuk kepada dalil dan menyampaikan dengan dan kekuasaan Allah Maha di tangan Allah sajalah hidayah dan taufik dan sesungguhnya tanwi alaihi apa yang diungkapkan oleh jiwa manusia. Apa yang diungkapkan oleh jiwa manusia mimma yusiruna, apa yang mereka sembunyikan, yang mereka tampakkan atau yang mereka sembunyikan. Minal hidayati dari hidayah dan kesesatan Allah mengetahuinya. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ya. Tidaklah wajiban atas Rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tugas seorang Rasul hanyalah menyampaikan. Para Rasul, setinggi apapun kedudukan mereka, tetap aja hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu hanya bisa menyampaikan. Adapun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Buktinya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang apa coba? Abu Thalib itu sepanjang hidupnya selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Thalib rela kaumnya satu kabilahnya itu rela diasingkan padahal dia tidak beragam Islam dan banyak dari kaumnya ya dari keluarga besarnya Abu Thalib itu yang tetap tidak memeluk agama Islam tapi mereka membela ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karena memang salah satu yang menjadi prinsip hidupnya orang Arab ketika itu adalah mereka akan membela keluarganya apapun yang dilakukan oleh keluarganya. Jadi sekalipun menurut mereka salah tapi kalau itu adalah keluarga maka tanggung jawab moral mereka adalah melindunginya. Nah, Abu Thalib ini sepanjang hayatnya selalu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika beliau hidup tidak ada yang berani menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kejadian-kejadian seperti yang namanya percobaan pembunuhan dan lain-lain itu kan terjadinya setelah wafatnya Abu Thalib. Ya. Tapi lihat, sekalipun paman yang sangat mencintai ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah senantiasa mengajak Abu Thalib untuk memeluk Islam bahkan sampai ya nafas terakhir diajak masuk Islam tapi Abu Thalib tidak masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa setinggi apapun ya kedudukan seorang nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetap aja hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kita tahu bahwa istrinya dan anaknya sama tidak beriman juga ya. Jadi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita misalnya berdakwah mengajak orang kepada kebaikan lalu tidak diterima, maka jangan bersedih ya. Jangankan kita para rasul pun ya, ada yang berdakwah ribuan tahun ya. Nabi Nuh termasuk yang berdakwah ribuan tahun ya. Bukan ribuan tahun maksudnya hampir 1000 tahun, tapi pengikutnya tidak banyak ya. Pengikutnya tidak banyak. Karena inti dari dakwah itu tidak melihat hasilnya ya. Karena tugas seorang dai adalah menyampaikan. Diterima atau tidak, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi Allah mengetahui mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang menyembunyikan keimanan. Baik, mungkin sampai di sini untuk materinya. Kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Bu Kurniati, ini mengoreksi ya. Ayat 96 ada fi'il amar wahsyau. Tadi dibaca wahsyu. Itu kan fi'il mutal naqis ya dengan fa'il antum. Khosyia fi'il madinya. Oh Masya Allah nih. Bu Kurniati ini pakar sorof ya. Jazakillah khairan ya atas koreksinya, betul. Jadi kalau fi'il mutal naqis memang nanti dia fi'il amarnya itu ketika domir antum dia tetap fathah. Jadi ikhsyau ya. Ikhsyau bukan ikhsyu ya. Ini pas banget nih, kelas sorof ini lagi bahas ini ya, kelas sorof online yang samanya besok tuh lagi bahas ini. Jadi memang betul bahwa kalau fi'il mutal naqis, ya, ketika nanti fi'il amar, jadinya ikhsyau. Jazakillah khairan ya, koreksinya bukunya. Ummu Fadail bertanya, mulgha itu mustatsna naqis ya Ustaz? Mustatsna naqis, mustatsna naqis. Maksudnya gimana nih? Oh, iya ya. Ini maksudnya kali ya. Gimana maksudnya ini? Mustatsna naqis. Jadi mulgha itu adalah istilah untuk adatul istisna yang enggak dipakai. Dan dia enggak mesti fi'il yang tidak sempurna negatif. Ya. Fi'il yang sempurna negatif pun bisa. Misalnya kan mustatsna itu ada tiga ya. Mungkin kita murja'ah sedikit ya. Mustatsna ada tiga, sempurna positif. Contohnya, ja'at tullabu illa zaidan. Ini wajib ya. Kalau sempurna positif kayak begini wajib dibaca mansub. Ja'at tullabu illa zaidan. Enggak ada pilihan illa zaidan, enggak boleh sama sekali. Jadi harus ja'at tullabu illa zaidan. Kalau tidak sempurna ya, kalau sempurna tapi negatif, nah ini boleh badal, boleh mansub. Misalnya ma ja'at tullabu, kalau ada ma di depannya kan tadi kalau enggak ada ma ja'at tullabu harus illa zaidan. Tapi kalau ada ma di depannya boleh dua. Boleh maja atulabu illa zaidun sebagai badal, maka otomatis illanya mulgo. Nggak dipakai. Atau dibaca maja atulabu illa zaidan. Nah ini illanya dipakai. Nyerapnya illa datul istisna. Kemudian zaidan mustasna mansub. Sementara kalau maja atulabu illa zaidun, illa datul istisna mulgo. Kemudian zaidun badal minat tulab. Kayak gitu. Nah untuk yang tidak sempurna negatif, ya, naqis manfi, mungkin naqis itu istilah dari situ ya. Naqis manfi itu sudah pasti ilahnya mulghah ya. Misalnya maqama illa zaidun, madaratu illa zaidan, mamaratu illa bi zaidin, itu semua ilahnya mulghah. Jadi kita balik ke pertanyaannya, mulghah itu mustatsna naqis. Ya, enggak mesti. Jadi mulghah itu bisa berlaku untuk naqis manfi, bisa berlaku untuk tam manfi ya. Kalau dia sebagai badal. Nah. Ayat Quran 95 tadi dawa belum sebut jumlah fa'ilnya. Mana dawa? Dawa itu apa? Di ayat apa di mana? 95 oh yang itu atas ya. Yahkumu bihi dawa adlim minkum. Fa'ilnya al-alifu kan ya? Maksudnya gimana nih? Bu Kurniati. Nah, kita ada ngobrol aja lah Bu Kurniatinya. Bu Kurniati. Gimana-gimana Bu Kurniati? Maksudnya gimana? Itu kan dawa itu kan tadi artinya oleh dua penguasa yang adil ya? Bukan nah, penguasa. Maksudnya pemilik ya? Memiliki keadilan ya? Itu kan fa'il ya dawa itu. Itu alifnya perlu dibaca nggak kalau di i'rab itu? Maksudnya kan satu orang atau dua orang itu bukan terkandung makna dua orangnya itu nggak perlu ya di i'rab ya dawa? Nggak perlu. Emang gimana? Menurut Bu Kurniati i'rab itu gimana emang? Makanya saya tanya Ustaz. Jangan ditanya. Jadi dawa itu ya fa'il aja. Fa'il aja. Oh berarti nggak perlu ya? Nggak perlu di itu ya? Nggak usah. Jadi kalau mau nyebut alifnya itu kan itu mah irobnya. Jadi dawa fa'ilun marfu'un walamatu rafi'il alifu niaban domati li'anahu mulhaqun bimusanna gitu. Panjangnya ya di irob panjang. Iya. Kalau mau irob panjang baru ya dawa fa'ilun marfu'un walamatu rafi'il alifu niabatan domati li'annahu mutanna ya.